maf'ulnya, jika maf'ulnya tidak menggantikan dari fa'il. Contoh, tadabartu al-kutub. Fa'in naba'anhu, adapun kalau maf'ulnya menggantikan dari fa'il, wajib rafuh, wajib untuk maf'ulnya dirafakkan. Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah lewat pembahasannya. Nahu tudub biratil kutub. Tudub biratil kutub. Kitab-kitab itu direnungi atau ditadaburi. Tudub birat, masih ingat kaidahnya cara mengubah fi'il yang awalnya tak wa thaniyat thaliyatan mutawa'ah kal awwal ij'alan kal awwal ij'alhu bila munaza'ah thaniyat thaliyatan mutawa'ah, huruf yang kedua setelah tak itu dijadikan harokatnya seperti harokat huruf yang pertama. Ya, tutup berotil, tutup. Atau tutup, ya tidak lagi apa, marfo, tapi mansub karena dia menggantikan dari fa'il. Waqad yurfa'u maf'ulu wa yansubu al-fa'ilu 'inda amri labis, terkadang ini jarang. Maf'ulnya dirafakkan dan fa'ilnya dinasobkan dengan syarat 'inda amri labis, aman dari kerancuan. Kekalim seperti ucapan mereka orang Arab, kharaqas saubul mismara. Apa maknanya? Kharaqas saubul mismara. Apa artinya? Paku itu melubangi, merobek as-saub, pakaian. Ya. Tidak mungkin dikatakan apa? Pakaian itu merobek paku. Pakaian dari baja. Nah, gantungkan ke apa paku, pakunya jadi bukan itu om. Walaupun kau sudah dikasih ini tidak jadi kiaskan. Bagi tasarfi ala sama, bahkan dibatasi ala sama, tidak jadi dengar, tidak jadi kiaskan. Itu ada faedah tambahan, kita baca agak cepat ya. Qala Syuuti fi hamil hawami', Syuuti dalam hamul hawami' berkata, wa sumi'a raful maful fi wa nasbul fa'ili, didengar rafa'nya maf'ul bi dan nasabnya fa'il. Hakau, mereka menghikayatkan ucapan orang Arab, kharaqa thawbu al-mismara, kasara zujaju al-hajara, batu itu memecahkan kaca. Wa qala sya'ir mithlu al-qanaqil haddajuna qad balagat najrana aw balagat sawatihim hajaru. Ini sudah lewat ya hajir ini. Mana sya'ir sini? Hah? Mithlu, dia yang seperti konakir, landak yang berjalan di malam hari. Qad balagat Najran, dia telah sampai ke daerah Najran. Nah ini syainya, balagat sawatihim hajaru. Mananya apa ini? Balagat sawatihim hajaru, maksudnya kejelekan mereka, aib mereka sudah sampai ke negeri Hajar, ke daerah Hajar. Tapi lihat dalam i'rabnya, sawati dinasobkan dengan kasrah karena dia mu'annats salim, hajar maf'ulnya dirafakkan. Terjemahnya tadi, sau'ah mereka telah sampai ke Hajar, nama daerah. Fa inna sau'at hiyal balighah, sesungguhnya yang sampai ke negeri Hajar, ke daerah Hajar adalah sau'atnya. Juga dicontohkan dengan contoh yang lain, inna man sada'a aqan la mashum kaifa man sada'a aqani wa bum. Sungguh orang yang dia berburu burung ak-ak, nama burung mungkin dinamai dengan ak-ak karena bunyinya ak-ak. Lama syum, sial gitu. Masih dia sial. Kaifa man sada, lantas bagaimana dengan orang yang dia memburu ak-ak dan juga memburu burung hantu, boom. Di sini ak-akani marfu, boom. Padahal dia marfu lebih ya. Karena yang berburu orang yang man itu. Wasa sumi'a nasbuhu maqal, juga didengar. Didengar nasabnya. Maqal didengar nasabnya juga. Maka apa ini berarti? Qad salama al-hayyati minhu al-qadama al-uf'uwani wasyuja'a asy-syaj'ama. Mana syaj'ama? Hah? Apa? Qad salama al-hayyati minhu al-qadama. Iya. Al-qadama salamatu berdamai gitu. Qad salama al-hayatu minhu al-qadama. Ular ini sudah berdamai dengan dua kaki ini. Al-qadama ini dibangunnya. Iya. Makanya lihat itu badalnya. Badalnya al-hayat marfu. Al-ufruwana itu badalnya al-hayati. Marfu kan? Wa syuja' al-ufruwana itu ular jantan. Syuja' jenis ular juga. Iya. Lihat al-ufruwana itu badalnya al-hayat. Al-hayat itu fa'il. Cuma dinasobkan. Al-qadama maful dinasobkan. Wal-mubihun lidhalika kullihi fahmul ma'na wa adamul ilbas. Yang membolehkan ini semua adalah maknanya yang sudah terfahami dan tidak adanya kerancuan itu. Waliqasu ala syai' min dhalik, tapi ini tidak boleh digaskan. Waqala Ibn Malik fi syarh al-kafiyah, dikatakan oleh Ibn Malik dalam syarh al-kafiyah, وقد يحملهم ظهور ظهور المعنى على إعراب كل واحد من الفاعل والمفعول به بإعراب الآخر. Yang membawa mereka melakukan seperti ini, itu orang-orang Arab melakukan seperti ini, jelasnya makna itu على إعراب كل واحد من الفاعل والمفعول به بإعراب الآخر, dengan mi'rab masing-masing dari fa'il dan maf'ul dengan i'rab yang lainnya. Kaqawlihim kharaqa thawbu خلق أثو المسمار ومنه قول الأخطر مثل القناقض البيت إلى آخره. والظاهر من هذه العبارات والظاهر من هذه العبارات كلها أن الاسم المنصوب في هذه المثل التي ذكروها هو الفاعل والاسم المرفوع هو المفعول. هذا خلاف يسير. Yang zahir dari ungkapan-ungkapan ini semua dari syawahid-syawahid yang disebutkan. Analisman mansub, bahwasanya isim yang mansub di hadil musul pada contoh-contoh ini allati zakaruha, yang disebutkan oleh para ahli nahwu, huwal fa'il, itulah fa'ilnya. Isim mansubnya itu fa'ilnya. Wal ismul marfu', dan yang marfu'nya itulah maf'ulnya. Wa anna at-taghyira lam yahsul illa fi harakatil i'rab, dan bahwasanya perubahannya hanya dari sisi harakat i'rabnya saja gitu. Paham ini? Jadi yang mansub itu fa'il, yang marfu' itu maf'ul. Ya, perubahannya hanya dari sisi harakat i'rab saja. Maknanya tidak berubah. Lakin dhahaba al-Jauhariyyu ila anna al-mansuba huwa al-maf'ulu bi. Tapi al-Jauhari berpendapat bahwasanya yang mansub itu maf'ul bi. Maf'ul bi. Yang marfu' fa'il, berarti enggak ada perubahannya. Enggak ada perubahan. Watagir inna mahasara fil ma'na. Ya, perubahannya hanya terjadi dalam maknanya saja. I'rabnya tetap. Ini maf'ul yang mansub. Ini marfu' yang fa'il itu. Perubahannya dalam makna saja. Hadza ra'yun li jama'atin min an-nuhat, ini pendapat sebagian kelompok ahli nahwu. Waqad ikhtarahu asy-Syatibi, ini telah dipilih. Pendapat ini oleh Syatibi, wanur madzakarna wa syadna lahu fi mutlaq fil fa'il. Amin demikian. Ya. Silakanlah mau memilih yang mana. Kalau faraq al-thawb al-mismar, ya i'rabnya seperti biasa, al-thawb fa'il al-mismar maf'ul, cuma dalam terjemahannya dibalik gitu. Wa al-af'al al-muta'addiyah 'ala thalathati aqsam, dan fi'il yang muta'addi itu ada 3 macam. Ahadha, yang pertama, ma yata'adda ila maf'ulain, apa yang muta'addi kepada maf'ul. Wa huwa qisman, dan ini ada 2. Ahaduhuma ma aslu maf'ulain fi al-mubtada wal khabar, apa yang asal dari 2 maf'ulnya dalam mubtada khabar, terdapat dhanna dan akhwatnya. Wa thani ma laysa asluhuma dhalik, yang kedua, apa yang 2 maf'ulnya asalnya bukan mubtada khabar, seperti a'ta, kasa, wahaba manaha. Ya. Walau qismu tsani, macam yang kedua, ma yata'adda ila thalathati mafa'ila, apa yang dia muta'addi kepada 3 maf'ul, seperti a'lama wa ara. Ya, sudah lewat. Ila thalathati, ra'a wa 'alima, adda ila sara, ara a'lama. Ya. Walau qismu tsalith, macam yang ketiga, ma yata'adda ila maf'ulin wahid, ka daraba wa nahwi. Ini yang paling banyak ya. Ini jelas.

Sejabuna. Sejabuna ar-rajul. Ini orang ini pengecut. Ya sudah dia. Sudah sifatnya seperti itu. Bisa gak tinggalkan? Susah ya. Susah. Syaju'a. Contohnya juga. Berani ya. Sifatnya berani dia. Gak bisa hilang. Ya sudah dia gak merasakan. Sudah berani kepada apa-apa dia. Ke depan. Orang berlari dia maju. Yang ini yang jabuna ya kabur dulu ketika ada berita yang menakutkan. Itu ya apa? Sajia. Apa yang dia bukan apa? Gerakan jism. Gerakan hati berarti. Itu sifat yang lazim yang tidak bisa terpisahkan, yang tidak terpisahkan sama sekali. Ya mungkin dilatih mungkin butuh waktu yang lama. Ya. Seperti nahima idza kathara akluh, jika dia adalah seorang yang banyak makan. Itu udah banyak makan dia pembawaannya, dia makan gitu loh. Yang lain makan sepiring dia harus tiga piring. Masih lapar kan satu piring. Ya lebih jelas ya. Hutin itu fi'lun ma'mu ghairu sihr nuzul aibul fa'il. Kanahin fi'lun majrur متعلق في apa محذوف خبر المتعلق المحذوف. Ini tanda yang berikutnya dari apa fi'il yang lazim, dia menunjukkan kepada apa sajiyah. Hanya dulu ala sajiyah, hanya dulu ala sajiyah. Sudah berapa dapat tanda untuk mandi itu? Tiga ya, berarti dengan dua tanda yang ada niatan itu. Kadzaf 'ala la, tuh kadzaf 'ala la. يعني افعل لا كذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم افعل لا قصد لفظ يا سبحانه مبتدا مؤخر اتصي مقصودها كذا افعل لا يعني كذا حتم لزوم كذا افعل لا مثلا كذا حتم لزوم ما كان على وزن افعل لا demikian pula diharuskan lazimnya fi'il yang di atas wazan if'alalla. Nanti akan ada contohnya. Ya, tentang khobar itu ya. Kata fa'alalla. Wal mudahir an sasa. Ini perlu anda mengetahui ya. Tentang al-mudahir an sasa. Ya, al-mudahir ma'atuf kepada if'alalla. Yaitu maksudnya istilah yang memalik dalam alfiyah. Kalau mau itu silakan. واصطلاح ابن مالك في الألفية واصطلاح ابن مالك في الألفية أنه إذا علق الحكم أنه إذا علق الحكم على شبه شيء أنه إذا علق الحكم على شبه شيء فالمراد به ذلك اللفظ ذلك اللفظ وشبهه فكأنه قال وقعن سسا ومضاهيه والمراد به كل لفظ بعد نونه حرفان مثل إحرام جامع أهني. Perhatikan istilahnya memalik ya, yang salah nanti makan. Jadi istilahnya memalik dalam alfiahnya bahwasanya beliau ketika uliqal hukmu ala shibhi shay, ketika beliau menggantungkan hukum kepada shibhi shay, keserupaan dengan sesuatu yang mubahi ikan sasa dan yang menyerupai ikan sasa. Kalau beliau menggantungkan hukum kepada syibhi syai, keserupaan dengan sesuatu, maka maksudnya adalah dzalikal lafdz, lafdz itu sendiri, yaitu ikan sasa itu sendiri. Wa syibhihi, dan juga yang semisal ikan sasa dalam contoh tadi. Maka ini maksudnya hanya lafdz itu sendiri, yakni lafdz ikan sasa dalam contoh ini. Dan yang mirip ik'an sasa, maksudnya berarti ik'an sasa dan yang semisalnya, gitu maksudnya. Paham enggak?

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاليا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذا مرندين يقشعر اطمأن على بذكر الله تطمئن القلوب juga di antara contohnya isma'azza ada kan dalam Al-Quran ya wa idza dzikrallahu wahdahu apa isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzikrallahu ladina min duni idza hum yastabshirun. Ya ini tambahannya nih awlima ulhiqa bihi atau yang dia dimulhakkan dengan if'alallah mulhaknya if'alallah ini kata ya atau yang dimulhakkan dengan if'alallah yaitu if wa'alla wazannya if wa'alla yani if wa'alla ini mulhak kepada wazan if'alallah if wa'alla contohnya ik wa hadda kalau dikatakan ik wa hadda al farh yani mana irta'ada apa anak-anak ayam yang belum netas atau misalnya itu al farh bergetar dinginan misalnya masih ik wa hadda kemudian aw ala wazni in if an lala atau fi'il yang dia di atas wazan if an lala contoh if an sasa ya contoh if an sasa dikatakan if an sasa al jamal ini biasanya khusus ya penggunaannya untuk jamal if an sasa al jamal mana apa ida abad ida abad yang kor jika dia mogok nggak mau di apa tuntun mogok ya. If an sasa al jamal ini ida apa aban yang qada dan juga ya tambahkan lagi if an la 12 kan ini kan ya if an la sebab ihran ba'diku ayam jantan itu bulu-bulunya berdiri ida mana ida intafasyal qital jika bulu-bulunya berdiri ketika mau berkelahi itu pada berdiri bulunya ya kan itu intafasya atau apa dia qital itu ihram ba adik dikata ihram ba adik ketika ayam jago itu bulu-bulunya berdiri semua ketika mau berkelahi wa ihram jama kemudian juga ihram jama contohnya kalau dikatakan ihran jamatil ibilu berarti ijtama'at berkumpul apa unta-unta itu dan juga bermakna perdesakan izdaham namanya perdesakan kumpul dalam jumlah yang besar awdalna ala nazafah atau ia menunjukkan kepada kebersihan ya nazufa ya nazufa thawbu baju itu bersih tahura thawbu nadhufa wadu'a sama semuanya dengan itu wadu'a atau ala danas atau dia menunjukkan kepada makna danas kotoran danisa thawb sudah lewat ya seringkali wazan fa'ila yang untuk ini yang ya banyak yang lazim kan wazan fa'ila masih ingat kan jadi wazan fa'ila itu datang yang muta'adi dan lazimnya tapi seringnya apa lazim ya. Karena tadi untuk sifat seringnya dari setau baju itu kotor wasikha juga semakna dengan ini qadura ya. Qadura juga semakna dengan itu awdalla ala Arab atau dia menunjukkan kepada Arab apa tadi Arab malaysa harakah jism min wasfin apa sabit atau wali sabit sifatnya tidak menetap tidak sementara waktu ya. Contoh maridho zaidun fa'ila juga kan sering kalau fa'ila itu lazim kemudian ihmarra memerah

aku pukulkan pukulan tersebut pada Zaid, ya pukulan yang sudah ma'ruf, ya pukulan yang kemarin yang membuat si Amr itu roboh itu, saya pukulkan juga pada Zaid. Sekedar ini aja alifnya lil'ahd, apa zaini. Ya, yang lain nggak ada. Syirik kami ada yang masih muskil nggak, Mar? Sehingga antum menghafal dalam keadaan paham ni'rab dan maknanya, maksudnya. Ya, alamatul fi'l al-mu'adda an tasil haghiri masdarin bihi nahu amil fasil bihi maf'ulun lam yanum an fa'ilin nahu tadabbartul kutub ولازم الغار المعدة وحوث النزوم وفعل الساجية كأنه إن كذب على الله والمباهي عن سرسة ومقتب ونظافة ونظانسة أعرض نطوع المعدة لوحي إن كمدى فامتدى فنكة رفا بيت تعمل رين لما يا لما بنا لما يا في جلسانة كان بنك كما لسكن alamat-alamat kan, jadi menjelaskan yang banyak. Ada yang sudah sampai terakhir akhirnya? Hah? Ya, di sini wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.